karantau urang bukan untuk bagadang hati, bukan untuk bagadang hati. Tapi marubah tuangnya diri, kusui di badan dak kunjuang hilang. Di kampung susah mengkoden bajalan. Oi adik sayang, lenden tinggalkan, doakan udah tiap sumbayang. Kok nyampang tarang, jalan di rantau, jalan di kampung dan jalan. Usah camekan, kini berpisah, isah saja jalan, dan ayah matong. Usah jatuhkan, najam taibo, hati bajalan, najam taibo, hati bajalan. Karantau urang bukan untuk bagadang hati, bukan untuk bagadang hati. Tapi marubah tuangnya diri, kusui di badan dak kunjuang hilang. Di kampung susah mengkoden bajalan. Oi adik sayang, lenden tinggalkan, doakan udah tiap sumbayang. Kok nyampang tarang, jalan di rantau, jalan di kampung dan jalan. Usah camekan, kini berpisah, isah saja jalan, dan ayah matong. Usah jatuhkan, najam taibo, hati bajalan, najam taibo, hati bajalan.